Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, malam ini insyaallah kita akan membaca al-hadithu thalith wa thalathun, hadis yang ke-33. Benar ya? Ana lihat di pengumuman hadis ke-30 itu sudah lewat. Terakhir kita dalam pembahasan hadis la dororo wa la diror. Ya. Sekarang kita masuk hadis yang ke-33. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah al-hadithu thalith wa thalathun عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. حديث ke-33 dari sahabat Abdullah bin Abbas, عن ابن عباس يعني Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bidakwahum." Andai saja manusia diterima segala apa yang diadukan mereka. Andai saja manusia itu diberikan, diterima segala pengaduan dan tuntutan mereka. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Niscaya seseorang akan menuntut harta-harta suatu kaum dan darah-darah mereka. Lakin al-bayyinatu 'alal mudda'i, akan tetapi wajib bagi seorang yang mengadukan atau menuntut mendatangkan al-bayyinah, bukti, wal yaminu 'ala man angkar, dan sumpah bagi yang mengingkari. Hadithun hasan rawahul baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fis sahihain. Hadith derajat hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan sebagiannya disebutkan dalam kitab As-Sahihain, yakni Al-Bukhari dan Muslim. Barakallahu fikum. Kita baca penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah tentang hadis yang ke-33. Qala hadzal hadithu hadithun adzim. Hadis ini adalah hadis yang agung nilainya, yang besar nilainya. Wa huwa qa'idatun 'azimatun min qawaidil qadha. Dan dia, ini yakni hadis ini, dan hadis ini sebagai kaidah yang azim, kaidah yang mulia, kaidah yang besar nilainya dari kaidah-kaidah pengadilan. Kaidah-kaidah pengadilan. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam law yu'tan nasu bidakwahum. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis ini, kalau saja manusia itu diterima tuntutan-tuntutan mereka. Kalau saja manusia itu diberikan apa yang dituntut oleh mereka. Ai bima yad'un, yaitu segala apa yang mereka tuntut. Segala apa yang mereka adukan. Wal mudda'i huwal ladzi yatlubu syai'an bi yadi ghairihi. Al mudda'i, pengadu, ya. Kalau dalam pengadilan apa namanya? Pendakwa, ya. Hah? Apa? Ya. Penuntut. Wal mudda'i, penuntut adalah dia yang menuntut sesuatu di tangan orang lain. Menuntut segala apa yang ada di tangan orang lain, baik itu harta, ya, ataukah yang lainnya. Fal qadi idza atahu al khasmani fa innahu yas'aluhuma. Maka seorang hakim apabila datang kepada mereka al khasmani, dua orang yang berselisih, maka hendaknya dia mengatakan kepada keduanya, ayyukumal mudda'i, mana di antara kalian berdua yang pengadu atau penuntut, ya. Summa yabda'u bih, kemudian ia memulai bertanya kepada yang menuntut tadi. Kenapa yang ditanya yang lebih dulu yang menuntut tadi? Li'annal khasmaini mudda'in wa mudda'a alaihi. Dikarenakan dua orang yang berselisih itu ada dua jenis. Ada yang menuntut dan ada yang dituntut. Ada pendakwa, ada yang terdakwa. Ini kata-kata terdakwa itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Terdakwa. Idda'a. Dakwa. Bukan dakwah, bukan. Dakwa. Ya. Mengadu. Nah, banyak bahasa-bahasa kita ini diserap dari bahasa Arab. Contoh, majlis itu dari bahasa Arab. Musyawarah itu bahasa Arab juga. Rakyat itu berasal dari ra'iyah. Ya. Nah, maka kita berupaya untuk membiasakan bahasa Arab itu sebagai bahasa kita sehari-hari. Nah, ana itu bukan nama orang. Ana itu saya. Masuk ke 6, ke bahasa Betawi jadi ane. Anta itu bahasa Arab, masuk ke bahasa Betawi jadi ente. Itu bahasa dari bahasa Arab. Sama dengan ini, dakwa, Itu dari bahasa Arab. Nah, dikarenakan dua yang berselisih tadi terdiri dari penuntut dan yang dituntut. Fayabda bil mudda'a wa falyabda'u bil mudda'i. Maka diawali dari orang yang menuntut dulu, tanya. Kenapa? Yang ditanya orang yang menuntut terlebih dahulu. Li'annahu yadda'i khilafal asl. Dikarenakan dia yadda'i mengadukan sesuatu yang menyelisihi hukum asalnya. Hukum asal seorang itu bersih. Ya. Berbuat baik, hukum asal seorang itu tidak melakukan perbuatan yang tercela. Tapi dia menuntut, ini si fulan mencuri. Berarti menyelisihi apa? Hukum asal orang ini. Ini fulan mencuri. Ini fulan menyimpang. Ini fulan tadi ya menyebutkan ucapan-ucapan yang sesat. Ini apa? Barakallahu fikum. Dia menuntut perkara yang menyelisih hukum asal. Wa ammal mudda'a alaihi fa huwa baqin 'alal asli wal bara'ah. Adapun yang dituntut, dia masih tetap dalam kondisi hukum apa? Dalam kondisi seperti asalnya. Tidak berubah, dia sebagai orang baik, dia sebagai orang yang mustaqim, orang yang lurus manhajnya, akidahnya. Ya. Barakallahu fikum. Fayaqulu ayyukumal mudda'i? Ditanya, hakim ini menanya, mana kamu yang menuntut tadi? Au yaskutu hatta yabda'al mudda'i, atau si hakim diam. Ya, si hakim diam hingga seorang yang menuntut tadi memulai untuk berbicara. Paham ya? Nah, memulai untuk berbicara. Wala yaqulu ya fulan madza indak? Tidak diperbolehkan ya, seorang hakim mengatakan, fulan, kamu tadi apa yang kamu tuntut tadi? Ya. Barakallahu fiik. Paham ya? Jadi hakim langsung barakallahu fikum memulai ya, salah satu dari keduanya tadi. Bukan bertanya. Seharusnya bertanya, siapa di antara kalian yang lebih dulu menuntut? Oh ya, sudah, kamu duluan. Enggak langsung, "Ai fulan tadi didudukkan ini, datangkan keduanya. Ai fulan, kamu tadi bilang apa ke fulan?" Tidak. Seorang hakim dia nunggu. Nah, kenapa? Hadza yukhsha ay yakuna tahayyuzan. Hal ini dikhawatirkan. Ya, dikhawatirkan dia dalam posisi memihak. Dikhawatirkan dia dalam posisi apa? Memihak. Tsumma idza takallama al-mudda'i tawajjaha ila al-mudda'i 'alaihi wa yatlubu minhu al-jawab 'an da'wa khasmihi. Hadhihi usulul qada. Kemudian apabila al-mudda'i ya berbicara, kemudian dia tujukan kepada seorang yang dituntut. Seorang yang menuntut mulai berbicara, ditujukan kepada seorang yang menuntut, ya. Lalu si dai tadi meminta, ya, meminta darinya jawaban dari apa yang telah diperselisihkan. Paham ya? Ketika penuntut tadi mengatakan ini, ya, ini Pak, ini kemarin mencuri ayam saya. Di jam sekian ketika saya enggak ada di rumah, ternyata dia bawa itu ayam dijual. Barakallahu fikum, dijual ke tetangga saya, sama tetangga saya dikatakan, ini ayam kamu kan? Nah, kayak gitu. Selesai dia tuntut, dia tanya, gimana kamu jawabannya? Baru ditanya yang terdakwa tadi, saya enggak mencuri Pak, misalnya. Saya cuma pinjam buat diadu, misalnya ya. Seperti itu percakapan. Nah, hadhihi usulul qadha, ini sebagai pokok dasar dari pengadilan. Ya. Barakallahu fikum. Sehingga kita dalam pengadilan sudah jelas ada dua orang berselisih, satu yang penuntut, satu yang apa? Dituntut atau terdakwa. Kemudian hakimnya. Paham? Di sini nanti kita akan tahu bagaimana sekarang yang kita hadapi segala bentuk perselisihan, ya. Nah, kita akan merasakan ternyata seperti ini ilmu yang kita pelajari. Qala fa idza tarafa al-mudda'a alaihi intahat al-qadiyatu wa hukima alaihi. Kalau seorang yang dituntut tadi mengaku, yang dituntut tadi mengaku, nah, maka selesai pengadilan sudah. Maka yang dituntut tadi dihukumi sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensinya. Dilaporkan bahwasanya si fulan ya, ini mengatakan ucapan-ucapan yang menyimpang, dia mengatakan seperti ini, seperti ini. Yang dituntut tadi mengaku, iya memang karena mengatakan seperti itu, begini, ya sudah. Selesai sudah. Paham belum? Wa idza ankar. Jika seorang yang dituntut tadi mengingkari, oh enggak, saya enggak mengatakan seperti itu. Tuliba minal mudda'i al-bayyinah. Maka seorang yang menuntut tadi diminta bayyinah, bukti. Ya. Paham belum ya, Pak? Diminta bukti, penuntutnya diminta buktinya. Buktinya apa? Antum mengatakan si fulan ini tadi mengatakan ucapan-ucapan yang menyimpang tadi. Wal bayyinah ma yubayyinul haqq wa yuwaddihuhu. Bayyinah itu apa sih? Bukti itu adalah segala sesuatu yang menjelaskan kebenarannya dan memperjelas kondisinya. Itu bukti. Apa saja contohnya? Syahadatus syuhud bisihhati ma yad'ihi. Ya. Yakni persaksian para saksi yang menegaskan kesahihan kebenaran apa yang dituntutnya. Kamu mengatakan si fulan ini tadi mengucapkan ini dan itu, mengatakan ini dan itu. Ya. Mana buktinya? Buktinya saya mendengar dari fulan bin fulan, dan dia seorang yang dikenal dengan kejujurannya, dia mendengar si A ini tadi mengucapkan ini dan itu. Lain tuh ya. Ada saksi. Wa hiya fa idza jaa bil bayyinah al adila hukima 'ala al mudda'a 'alaihi bi mujabis syahada. Jika ada bukti yang adilah, ya, yang adil, maka dia dihukumi. Nah, dihukumi atas yang dituntut darinya sesuatu yang menjadi konsekuensinya. Idzan anta, ya, sururi, anta hizbi, anta ini dan sebagainya. Karena antum mengucapkan seperti ini sebagainya. Kalau dia masih tetap dalam penyimpangannya itu. Kalau enggak, dia bertobat kepada Allah, selesai urusan. Tapi kalau dia tetap, ya, barakallahu fikum, atau mengingkari dia, enggak seperti itu. Tapi ada saksi, iya, antum mengatakan begini, enggak. Maka yang dipegang siapa ini? Yang dipegang yang mana? Hah? Gimana? Yang dipegang yang mana ini? Al-mudda'i, yang menuntut tadi, yang punya saksi. Itu yang dipegang. Ya. Barakallahu fikum. Karena dia memiliki al-bayyinah. Cukup sudah. Tapi ini mengingkari. Gak ngaku ini. Ya sudah, gak ngaku ya selesai. Langsung dia divonis. Ya. Barakallahu fikum. Enggak kemudian antum sih enggak tabayun dulu, enggak tasabbur dulu. Seharusnya antum tabayun. Loh ini loh saksinya. Saksinya ada sekian orang. Ya enggak tabayun ya akhi. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, itu kalau datang seorang fasik baru tabayun. Paham tuh? Kalau seorang yang adil, salafi, muslim, ya, dikenal dengan kejujurannya, cukup bagi dia untuk menerima saksi-saksi itu. Ya, jangan sok tabayun kalau enggak tahu kaidahnya tabayun. Dilak tahu. Ya. Apalagi tabayun sama ahlu syubha. Tabayun sama ahlul kadzib. Dimakan. Ya. Bukan seperti itu syariat Islam. Barakallahu fikum. Dalam kita beragama harus mengedepankan sikap ilmiah. Nah, dia mendengar ada seorang mengatakan itu si fulan begini dan begitu, begini dan begitu, begini dan begitu. Itu mengatakan si fulan seperti itu. Iya. Ada enggak bukti-buktinya? Ada. Ini. Nih. Ini begini, ini seperti ini buktinya. Ini ucapan dia kepada si fulan seperti ini. Si Alan didatangkan ini kalau enggak percaya. Iya, dia mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia juga barakallahu fikum berkumpul dengan orang-orang yang terfitnah begini dan sebagainya. Cukup bagi kita bahwasanya dia adalah apa? Seorang yang terfitnah misalnya. Yang dikabarkan tadi. Enggak kemudian dia, antum jangan seperti itu. Harus tabayun dulu. Lalu kemudian kita mendatangi si al-akh ini tadi. Si fulan atau si ustadz ini tadi untuk tabayun dan tasabut. Ini terlalu polos. Ya. Nah. Jangan. Cukup berita orang-orang yang dikenal dengan kejujurannya itu menjadi pegangan kita. Enggak benar itu, ya. Seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Barakallahu fikum. Atau yang lalu-lalu. Para asatidzah melihat ya, beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh Dzulqarnain. Dan bukti-buktinya hubungan dia dengan berbagai orang yang menyimpang dan ahlu syubhat. Kita mendengar itu. Dikatakan oleh Ustaz Fulan, Ustaz Alan, ini buktinya, ini screenshotnya, ini dan sebagainya. Kita ya merasa bahwasanya ini Ustaz kami. Barakallahu fikum. Lalu kemudian kita enggak terima, lalu kita bertabayun dengan sang Ustaz ini tadi. Habis. Barakallahu fikum. Habis kita. Tabayun butuh ilmu. Ya. Tabayun butuh malakah ilmiah yang ketika menjelaskan hal itu kita tahu ini batil. Kalau kita enggak tahu, iya ya, enggak benar itu berarti. Nah, ini. Barakallahu fikum, maka hati-hati. Nah, ketika kita tidak mengetahui kaidah qadha, kaidah pengadilan seperti ini, lebih baik kita bertanya kepada ahlinya. Ketika terjadi perselisihan antara dua orang berselisih, kita bertanya kepada seorang yang berilmu tentangnya, bukan bergerak sendiri. Apalagi baru-baru ngaji. Wah, habis. Mainnya adalah perasaannya nanti. Barakallahu fikum. Perasaannya. Alangkah lebih baiknya kalau fulan itu mengatakan begini. Iya, lebih baik bagi antum. Tapi tidak baik bagi syariat ini. Alangkah lebih baik, istilah alangkah lebih baik itu butuh dalil. Ya, bukan diukur dengan perasaan. Kita lanjutkan. Wa idza lam ya'ti bi bayyinatin tuliba minal mudda 'alaihi an yahlifa bi nafyi madda'ahu 'alaihi khasmuh. Apabila seorang yang menuntut tadi tidak mendatangkan bukti berupa saksi atau qarinah-qarinah. Maka seorang yang dituntut atau yang terdakwa tadi diminta untuk bersumpah. Bersumpah binafsi madda'ahu, untuk membersihkan apa yang telah dituduhkan kepadanya. Nah, bersumpah demi Allah, enggak ada kamu yang menuntut si fulan, ya. Kamu mengatakan si fulan mengatakan ini dan itu. Mana buktinya? Enggak punya bukti, ya. Enggak ada screenshot WA juga enggak ada, ya. Penelponan juga enggak ada, ngomong langsung rekaman juga enggak punya. Saksi juga enggak ada. Ini yang saya alami. Enggak bisa diterima. Benar kamu mengatakan sesuai dengan apa yang ini? Dia mengatakan, enggak, anak enggak mengatakan itu. Baik, bersumpah. Wallah. Ya. Wallah. Belum cukup wallah itu. Harus wallahi. Paham? Sumpah itu, wawul qasam itu, kalau disebutkan setelah huruf sumpah, harus dikasroh. Wallahi. Kalau wallahu, bukan sumpah itu. Wallah, itu belum cukup. Ya. Wallahi apa wallahu? Wallahi. Nah, ini sumpah berarti. Demi Allah. Ya. Wal asr. Demi apa namanya? Demi masa. Itu sumpah. Tapi gak boleh kita bersumpah kepada selain Allah. Kecuali Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya untuk menunjukkan kebesarannya. Kebesaran penciptanya. Tapi kalau manusia, hamba Allah harus bersumpah atas nama Allah. Wallah, saya tidak mengucapkan yang demikian. Antum perhatikan ini, Aiko. Terkadang orang itu tadi, sok tabayun tadi. Ya, sudah ada saksi, sudah ada bukti. Ya, sok ingin tabayun dan tasabbut. Si fulan ini mengatakan, wallah, anak enggak mengatakan demikian. Berarti yang tadi yang menuntut salah itu. Nah, berarti ini si al-akh ini enggak tahu kaidah qudhah ini tadi. Ya. Mana buktinya kalau si fulan mengatakan ucapan-ucapan yang menyimpang? Ya. Ini buktinya, saksi, ada saksi. Enggak, rekaman. Ini ada saksi. Pokoknya rekaman. Nah, ini berarti enggak paham tentang hukum pengadilan. Kok ngotot pakai rekaman dulu? Ya. Udah ada saksi, ya selesai sudah. Barakallahu fiikum. Ya kalau bukti itu harus rekaman, berarti kita, ya, kemana-mana bawa rekaman, ya. Si, ya. Kita ngobrol apa ini? Ini ngobrol masalah dagangan. Dagang apa? Dagang ini buku. Ya tak rekam. Ya enggak seperti itu, ya. Ya. Assalamualaikum. Khair, sehat, alhamdulillah. Ini apa ini tujuannya? Saya ingin anu aja, main-main di sini. Oh iya. Ya, tak rekam dulu, ya. Ya, enggak, ya. Ya. Oh, ngotot rekaman. Kalau ada rekamannya kan enak. Ya, ini bisa, ini sudah ada saksinya ini. Ya, harus rekaman. Ya, nah, belajar ini. Arba'in Nawawi. Ya, dijelaskan di sini. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Fa'innaka lawa'aba ayyahli faqudhiya alaihi. Kalau yang dituntut tadi enggak mau bersumpah. Gak mau bersumpah, enggak, anak gak mau sumpah. Ih, sumpah ini gak boleh main-main loh. Ya, sumpah ini bagian dari ibadah. Maka dia difonis seperti apa yang dituntutkan padanya. Wa in halafa bari'a, kalau dia bersumpah selesai sudah. Gak boleh dituntut lagi sudah. Apa? Hukumannya nanti di tangan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaminnya atau menghukumnya nanti. Kalau benar, ya, dia memang gak mengucapkan, selamat dulu. Kalau dia berdusta, kemudian dia tutupi dustanya itu dengan sumpah, Allah Azza wa Jalla yang akan menghukumnya lebih keras dibandingkan hukuman di dunia. Baik, untuk apa? Nah, hadza huwa nizamul qada'il Islam. Ini adalah aturan pengadilan di dalam Islam. Nidhamun mutqanun wa nazihun wa murihun, yaitu aturan yang sempurna, yang adil, dan aturan yang menenangkan. Nah, sehingga enggak sembarangan seorang itu menuduh orang lain. Ini fulan itu, marib. Ya. Barakallahu fikum. Melakukan ini dan itu. Aku tahu dari mana? Itu. Yang lihat enggak ana aja. Ini fulan saksinya. Oh, benar berarti. Barakallahu fikum. Sehingga dalam permasalahan ini kita dituntut untuk yang pertama, ya, kejujuran. Karena kejujuran itu barakallahu fikum akan mengantarkan seorang kepada kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal bir." Wajib atas kalian untuk bersikap jujur. Baik jujur ucapannya, jujur perbuatannya, amalannya, manhajnya, jujur. Karena kejujuran itu akan mengantarkan seorang kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan seorang kepada al jannah, surga. Wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Tidaklah seorang yang berupaya untuk jujur, tidaklah seorang yang jujur, senantiasa jujur dan berupaya, berusaha untuk bersikap jujur, walaupun kejujuran itu merugikan dirinya. Tapi dia jujur, iya memang saya ana salah. Ana aku salah. Ini ana rujuk, ana tobat. Salah. Jujur. Benar antum seperti ini? Iya, afwan. Jujur dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat di sisinya dia sebagai seorang yang siddiqah, jujur. Dikenal dengan kejujurannya. Iyakum wal kadhib. Hati-hati kalian, waspada kalian dari kedustaan. Baik itu dusta ucapannya atau dusta tingkah lakunya. Amalannya. Fa innal kadhiba yahdi lal fujur. Karena kedustaan itu akan membawa seorang kepada fujur. Kejelekan demi kejelekan. Berhasil dusta pertama kali, akhirnya mendorong dia untuk berdusta kesekian kalinya. Wah, berhasil ini kedustaan. Ya, dusta lagi. Wala yazalur rajul yasduq wa yataharra as-sidq, wala yazaru rajulu al-kadhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Tidaklah seorang yang berdusta kemudian dia berupaya dalam tingkah lakunya itu penuh dengan kedustaan. Maka dia akan dicatat oleh Allah sebagai seorang yang kadzab. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Naam. Fa fi hadzal hadits anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dan di dalam hadis ini Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tannasu bidakwahum," kalau saja manusia itu diterima tuntutan-tuntutan mereka, ladda arijalun amwala qaumin, niscaya seorang akan menuntut harta-harta suatu kaum dan darah-darah mereka. Ya. Fal mudda'i rubbama yadda'i syai'an kabira. Seorang yang menuntut, terkadang dia menuntut perkara yang besar nilainya. Yadda'i anna khasmahu qatala. Dia menuntut rivalnya, ya. Dia menuntut lawan, ya. Atau seorang yang berselisih dengannya, bahwasanya dia membunuh. Fayuqalibu bil qisas, lalu dia menuntut agar si fulan tadi, lawan, ya, atau rivalnya tadi itu dituntut, bahwasanya dia harus dikisas, darah yang dituntut. Nah, ayyubalibu bimalin qad yakunu katsira, atau dia menuntut harta yang banyak. Ini si fulan tadi membawa uang saya. Dijebol rekening saya sekian miliar. Menuntut untuk mendatangkan apa? Atau memberikan uang yang banyak. Wa qad yakunu qalila, terkadang sedikit nilainya. Fala yuqta bidakwahu, maka tidak serta-merta kemudian apa? Diterima tuntutannya tadi. Tidak serta-merta diterima tuntutannya. Li'annahu law futiha hadzal bab wa kullun yu'ta madda'ahu la hasalal fasadu wal i'tida'u 'alan nas. Dikarenakan kalau dibuka, setiap orang yang menuntut diterima, setiap orang yang menuntut diperhitungkan. Ya, kemudian apa? Ditanya saksinya apa, buktinya apa? Oh iya, ini nanti tasabut dulu, tak cross check dulu, ya. Nah, kalau serta-merta diterima, enggak ditanya buktinya, ya. Oh gitu ya. Nah, maka akan terjadi kerusakan, ya, kerusakan dan terjadi permusuhan di tengah-tengah manusia. Wa kullu man lahu hawa ala ahadin idda'a alaihi. Dan setiap orang yang memiliki nafsu, ya, memiliki barakallahu fikum tuntutan terhadap seorang atau terhadap orang lain, maka dia dihukum darinya. Fala yuqbal minhu li mujarradid da'wa walau kana min asdaqin nas la yuqbal minhu illa idza ata bil bayyinah. Maka tidak diterima hanya sebatas tuntutan, pengakuan, pengaduan, walaupun itu datang dari orang yang paling dekat sekalipun. Ya. Ini sohibi ini. Ini teman karib saya ini mengadukan seperti ini. Ana wajib untuk membelanya. Enggak. Dalam Islam tidak ada itu. Nah. Tidak diterima kecuali dia mendatangkan apa? Bukti. Nah, selain saksi, bukti itu bisa berupa qarinah. Tahu qarinah? Qarinah itu hal-hal yang bisa dijadikan sebagai bukti, ya, bukan hanya saksi, pengakuan dan yang lainnya. Qarinah, misalnya ya, antum datang ke masjid pakai imamah. Karena antum ingin berwudu, ya, dengan wudu mengusap kepala. Nah, karena seorang memakai imamah itu boleh tidak mengusap kepalanya, hanya mengusap imamahnya. Tapi antum ingin mengusap kepalanya, imamahnya ditaruh. Datang seorang yang nggak ada yang pakai imamah, ya, antum wudu kemudian noleh, loh, di cantolan nggak ada sudah imamahnya, dipegang oleh orang sebelahnya. Persis imamah antum sudah. Antum mengatakan, mana kembalikan imamah saya? Enggak, ini imamah saya ini. Loh, kamu datang ke sini enggak bawa imamah, kok sekarang bawa imamah? Itu imamah saya tadi. Ah, ini qarinah. Bam. Barakallahu fikum. Qarinah ini. Walaupun enggak ada saksi, ini saksinya kalau anak bawa imamah enggak ada. Qarinah. Dari di tempat wudu ini yang pakai imamah cuma saya. Imamah saya taruh sini. Yang datang tadi saya lihat enggak ada yang pakai imamah. Ternyata kamu megang imamah itu. Nah, ini qarinah. Paham ya? Di antara qarinah juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mengkisahkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda oleh apa? Istri majikannya. Digoda, diajak untuk berbuat keji. Nah, Yusuf tidak mau, ya, dengan alasan apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma'adallah. Walaupun Yusuf juga tertarik, ya, dengan istri majikannya ini, disebutkan dalam Al-Quran. Tapi Yusuf, yang menghalangi Yusuf adalah apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Yusuf berlari menuju pintu. Nah, kemudian apa? Dipegang bajunya Yusuf. Yusuf lari. Akhirnya terkoyak itu. Sobek baju belakangnya. Nah, kemudian Yusuf keluar dari pintu, ternyata majikannya sudah ada di depan. Lalu si istri majikan ini mengatakan bahwasannya, ya, Yusuf ingin melakukan kekejian kepada saya. Paham tuh ya, Pak? Jadi menuduh Yusuf yang memiliki hasrat kepada si istri majikan ini tadi. Nah, tidak ada saksi. Paham tuh ya, Pak? Maka syahida syahidun min ahliha, ada seorang yang hakim, seorang yang bisa menilai mana yang benar di antara dua orang ini. Disebutkan dalam Al-Qur'an, in kana qamisuhu quddam min qubulin fa sadaqat wa huwa minal kadhibin. Lihat saja, kalau pakaiannya itu sobek di depan, ya, maka si istri tadi, si wanita tadi benar, ya, maka si Yusuf ini berdusta. Wa in kana qamisuhu quddam min duburin fa kadzabat wa huwa minas sadiqin. Kalau yang sobek terkoyak bajunya itu di belakang, maka si istri tadi, si wanita ini berdusta dan Yusuf apa? Jujur. Nah, falamma ra'a qamisuhu quddam min duburin, setelah dilihat ternyata yang sobek apa? Belakangnya. Ini qarinah. Paham ya? Ada qarinah di sini. Barakallahu fikum. Sehingga bayyinah itu tidak hanya apa? Tidak hanya berupa saksi, bisa qarinah-qarinah. Kita mengatakan si fulan fattan. Si fulan ini juru fitnah. Apa buktinya? Ya, ucapannya ini. Atau si fulan hatinya kotor. Nah, buktinya apa? Dia mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini yang mendengar, ini yang mendengar. Maka ini qarinah. Ya. Qarinah. Li anna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Bahwa di dalam tubuh kita ini ada gumpalan daging. Jika daging ini baik, maka baik seluruh amalannya. Artinya kalau orang itu zahirnya baik, ucapannya baik, ya, amalannya pun juga baik, menandakan hatinya baik. Tapi kalau ucapannya kotor, sering mengadakan buhtan, melakukan buhtan, ucapan-ucapan yang penuh dengan kedustaan terhadap perkara yang tidak dilakukan oleh saudaranya, buhtan terus, ini menandakan hatinya jelek. Ya, dan ini kaidah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.